sekelilingmu, tanah yang indah milik kita. Hapuslah semua segala prasangka, penuhi hidup dengan cinta. Jangan hiraukan semua perbedaan, genggamlah tangan dalam damai. Just as long as we're together, as long as we're together, we'll be fine. So let's stay. Lihatlah